warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah a'azani wa a'azakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Jumat untuk kita kaji dan kita bahas bersama tafsir Al-Jalalain yang mana kita telah sampai pada tafsir surah Ali Imran. Ayat yang ke-110. Insyaallah sudah kita baca ya, mungkin kita ulang kembali. Yaqulu jalla wa az a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktaruhumul fasikun. Kalian wahai umat Muhammad, kalian adalah sebaik-baik umat, umat terbaik kalian yang ditampilkan oleh Allah kepada manusia. Karena apa umat ini menjadi umat terbaik yang ditampilkan oleh Allah untuk manusia? Karena karakter yang ada pada umat ini, ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak pada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkari, kalian melarang dari perkara yang mungkar, wa tu'minuna billahi, dan kalian beriman dengan Allah. Maka ketika karakter ini hilang dari umat ini, maka pujian sebagai umat terbaik tentu akan hilang kalau tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, kalau seandainya ahlul kitab mereka mau beriman, tentu yang demikian itu menjadi kebaikan bagi mereka. Minhumul mu'minun, sebagian ahlul kitab ada orang-orang yang mau beriman. Wa aktsaruhumul fasikun, namun mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang fasik, mereka kufur kepada Allah Jalla wa'az. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menafsirkan, kuntum ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ilmillahi ta'ala khaira ummatin ukhrijat ay udhirat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana al-imanu khairal lahum minhumul mu'minun ka Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu wa ashabuh wa aktsaruhumul fasikun ay al-kafirun. Berkata al-Imam Asyuyuti rahimahullah, kalian wahai umat Muhammad dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala adalah umat yang terbaik, umat yang paling bagus yang pernah ditampilkan oleh Allah kepada manusia, artinya yang pernah dikeluarkan, artinya pernah ditampilkan. Ukhrijat ditafsirkan dengan udhirat, yang pernah ditampilkan oleh Allah kepada manusia. Karena apa? Karena kalian senantiasa mengajak kepada perkara yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keimanan, mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah, kepada tauhidullah. Wa tanhauna 'anil munkari, dan kalian melarang dari perkara yang mungkar, melarang dari kekufuran, kesyirikan. Kalian beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Dan kalau seandainya ahlul kitab itu mau beriman, maka niscaya dengan keimanan itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Sebagian di antara mereka ada orang-orang yang mau beriman. Siapakah di antara ahlul kitab yang mau beriman? Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, Ka'abdillah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu, ashabih, dan juga teman-temannya atau sahabat-sahabatnya mau masuk Islam. Maka itu menjadi kebaikan. Abdullah bin Salam dari kalangan ahlul kitab, dengan beberapa sahabatnya masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah, itu menjadi kebaikan bagi mereka. Wa aktsaruhumul fasikun, namun mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang fasik, artinya orang-orang yang kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam ayat yang agung dan mulia ini Allah memuji umat ini dan mengkhabarkan bahwasanya umat ini merupakan umat terbaik yang Allah tampilkan untuk manusia. Yang demikian disebabkan beberapa alasan, diantaranya karena umat ini mau menyempurnakan diri-diri mereka dengan keimanan, yang mana dengan keimanan itu berkonsekuensi mereka mau menegakkan, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka mau menyempurnakan selain mereka dengan mengajak pada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar. Yang hal itu merupakan bentuk seruan kepada makhluk untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'as. Dan mereka bersungguh-sungguh di atas yang demikian itu. Bahkan umat ini mencurahkan segenap kemampuannya untuk berusaha mengembalikan saudara-saudara mereka dari kesesatannya, dari ketergelincirannya, dari kemaksiatannya, menuju kepada keimanan, menuju kepada ketaatan pada Allah Jalla wa'as. Karena dua sifat ini, mereka menjadi umat yang terbaik. Umat Muhammad menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Mau menyempurnakan diri mereka dengan keimanan dan amal soleh, mau menyempurnakan selain mereka dengan menegakkan dakwah, mengajak saudaranya pada perkara yang ma'ruf, melarang saudaranya dari perkara yang mungkar. Maka sempurnalah umat ini sehingga menjadi umat yang terbaik. Ini selaras dengan ayat yang sebelumnya yang sudah kita kaji bersama, ayat yang ke-104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sebahagian dari kalian, sekelompok orang, satu umat yang dia mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar. Ini merupakan perintah dari Allah. Maka ketika ditunaikan apa yang menjadi perintah Allah, jadilah umat ini menjadi umat terbaik yang ditampilkan oleh Allah kepada manusia. Kemudian Allah menyinggung ahlul kitab. Kalau seandainya ahlul kitab itu mau beriman, dengan keimanan itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Ini adalah bentuk kelembutan Allah dalam menyeru ahlul kitab untuk beriman. Dinyatakan kalau seandainya ahlul kitab itu mau beriman, maka tentu dengan keimanan itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Disindir mereka secara halus, secara lembut, agar dengan itu mereka mau beriman, terketuk hati mereka untuk beriman kepada Allah. Namun tidaklah beriman di antara ahlul kitab kecuali sedikit dari kalangan mereka, karena mayoritasnya kafir kepada Allah, durhaka kepada Allah. Maka di antara yang mau beriman dari kalangan ahlul kitab adalah Abdullah bin Salam dan juga beberapa sahabatnya. Ini di antara yang mau beriman kepada Allah. Mayoritasnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan segenap ragam peperangan, permusuhan. Namun karena kelemah lembutan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, maka Allah balikkan makar-makar mereka untuk menimpa diri-diri mereka sendiri. Maka tidak ada kemadharatan bagi kaum mukminin karena permusuhan dan kebencian yang dilancarkan oleh ahlul kitab. Sehingga dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan, la yadurrukum illa adaw wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Ini merupakan hiburan dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman terhadap segenap ragam permusuhan yang dilancarkan oleh ahlul kitab kepada umat ini. Allah menyatakan mereka ahlul kitab sama sekali tidak akan memadaratkan kepada kalian kecuali sekedar gangguan lesan-lesan mereka, celaan mereka, cacian mereka terhadap kalian. Adapun kalau seandainya mereka berani memerangi kalian, maka mereka akan lari membelakangi kalian, artinya mereka akan kalah. Summa la yungsarun, kemudian mereka enggak akan ditolong oleh Allah untuk memusuhi kalian. Ditafsirkan ayat ini oleh As-Suyuti rahimahullah. Qala rahimahullah, la yadhurrukum ay al-yahudu ya ma'saral muslimin bisyai'in illa adha bil lisan min sabbin wa wa'idin. Mereka orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi tidak akan memadaratkan kalian wahai segenap kaum muslimin dengan sesuatu pun. Artinya sama sekali mereka enggak akan bisa memadaratkan kalian kecuali sekedar gangguan yang mereka lancarkan dengan lisan-lisan kalian berupa celaan atau sekedar ancaman-ancaman belaka. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbara ay munhasimin. Kalau mereka memerangi kalian, maka mereka akan berbalik membelakangi kalian, mereka akan terkalahkan. Ini janji dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Sehingga modal terbesar untuk menghadapi orang-orang Yahud itu bukan sekedar dengan senjata. Tidak. Kecanggihan senjata tidak. Bahkan yang lebih dari itu adalah keimanan. Allah seru hamba-hambanya yang beriman. Orang-orang Yahudi enggak akan bisa memadorotkan kalian kecuali sekedar celaan-celaan mereka semata. Cacian, ancaman-ancaman, gertakan-gertakan mereka. Kalau mereka benar-benar memerangi kalian, wahai orang-orang yang beriman, mereka akan berbalik membelakangi kalian. Mereka akan kalah. Summalayung sorun. Kemudian mereka enggak akan ditolong oleh Allah. Alaikum untuk mengalahkan kalian. Balakumun nasr alaihim. Bahkan bagi kalian yang akan memperoleh kemenangan atas mereka. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak akan memberikan kemadharatan bagi kaum mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud itu enggak akan menimpakan kemadharatan tidak pada agama mereka, tidak pada badan-badan mereka. Kalau mereka mau beriman, puncak mungkin kemadharatan yang akan ditimpakan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman itu hanya sekedar gangguan dengan lesan-lesan mereka, cacian orang-orang Yahud, cercaan mereka, atau ancaman-ancaman mereka, gertakan-gertakan belaka. Itu maksimalnya. Bahkan kata Allah, kalau seandainya mereka berani memerangi kalian, lawallaul adbar, niscaya mereka akan berbalik membelangi kalian, lari. Kemudian kekalahan itu akan terus menimpa mereka, dan kehinaan akan terus menimpa mereka, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah untuk mengalahkan kalian. Allah nyatakan dalam ayat yang berikutnya, Durribat alihimud dillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wabau bighadabim minallah wa durribat alihimul maskanah dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Setelah Allah jelaskan permusuhan orang-orang Yahud terhadap kaum mukminin itu enggak akan memberikan kemadharatan pada mereka kecuali sekedar celaan, cacian, atau ancaman-ancaman. Bahkan kalau mereka berani memerangi orang-orang yang beriman, justru mereka akan lari membelakangi kaum mukminin, kemudian enggak ditolong. Yang berikutnya Allah nyatakan durribat alaihimudzillah. Maka dijadikan kehinaan itu terus-menerus menimpa mereka orang-orang Yahud. Aina mathuqifu, dimanapun mereka berada. Mereka akan dapati diri mereka terselimuti dengan kerendahan, kehinaan. Kerendahan akan terus-menerus menimpa mereka. Mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang demikian itu Allah hambarkan dalam ayat ini, bahwasanya Allah hukum mereka dengan kerendahan, kehinaan pada diri-diri mereka. Artinya kehinaan dalam batin mereka. Kemudian maskanah ala dawahirihim, kemiskinan, kerendahan pada apa, bentuk lahir mereka. Jadi lahir dan batin direndahkan, dihinakan oleh Allah orang-orang Yahud. Kenapa mereka mendapatkan kehinaan yang demikian, kehinaan zahir maupun kehinaan batin? Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah. Yang demikian itu karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Dan karena mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Maka yang demikian itu karena sebab kedurhakaan mereka. Dan karena dahulu mereka itu melampaui batas berbuat kedzaliman. As-Suyuti rahimahullah menafsirkan, duribat alaihi mudillatu aynama thukifu ay haitsuma wujidu fala izza wala i'tisama fala izza lahum wala i'tisama illa ka'inin bihablim minallah wa hablim minan nas. Dijadikan kerendahan atas mereka dimanapun mereka berada, haitsuma wujidu, dimanapun mereka berada, enggak ada kejayaan bagi mereka, enggak ada pertolongan bagi mereka, illa, kecuali kainin, kalau keadaan mereka mau memegangi tali Allah, kecuali kalau mereka mau beriman, menetapi hukum-hukum Allah. Wahabli minannah, kecuali kalau mereka mau menetapi ketentuan pemerintah kaum muslimin. Kalau mereka enggak mau beriman, atau mereka dalam kekufurannya mereka mau memenuhi peraturan pemerintah kaum muslimin dengan membayar upeti, membayar jizyah. Maka dengan itu mereka akan mendapatkan keamanan. Illa ka'inin bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali kalau mereka mau memegangi tali dari Allah dan tali dari manusia. Kemudian mereka kembali dengan membawa murka dari Allah. Kemudian dijadikan atas mereka kerendahan. Karena tadi mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Maka kerendahan itu akan hilang kalau mereka mau menetapi hukum Allah atau menetapi ketetapan pemerintah kaum muslimin, yaitu kaum mukminin. Wa huwa ahduhum ilaihim bil aman ala ada'il jizyah. Yaitu perjanjian yang diambil oleh kaum mukminin terhadap mereka, mereka akan mendapatkan keamanan tinggal di negeri kaum muslimin kalau mereka mau membayar jizyah, bayar upeti. La ismata lahum ghairu dzalik, maka enggak ada jaminan keamanan bagi mereka selain dengan itu. Selain mereka mau beriman, atau kalau tidak mereka bayar upeti, boleh tinggal di negeri kaum muslimin. Wabau ay roja'u bi ghadabi minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dan akhirnya mereka kembali dengan membawa murka dari Allah dan dijadikan kehinaan secara lahir atas mereka. Tadi kehinaan secara batin, kemudian kehinaan secara zahir. Dzalika biannahum ay bisababi annahum kanu yakfuruna biayatillah. Yang demikian itu karena sebab mereka dahulunya kufur dengan ayat-ayat Allah. Dan juga karena sebab mereka dahulunya membunuh para nabi dengan tanpa hak. Dzalika ta'kidun bima asau amrallah. Maka kehinaan yang bertubi-tubi yang Allah timpakan kepada orang-orang Yahud, yang demikian itu sebagai bentuk penekanan dari Allah, karena kemaksiatan mereka terhadap perintah Allah. Wa kanu ya'tadun, dan juga karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Yatajawazunal halala ilal haram, mereka melampaui yang halal kepada yang haram, melanggar larangan-larangan Allah. Tidak mau mencukupkan dengan yang halal, mau menempuh jalan-jalan atau cara-cara yang haram. Tidak mencukupkan dengan makan yang halal, bahkan mau makan dengan makanan-makanan yang haram. Tidak mencukupkan dengan perbuatan-perbuatan yang halal, mau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Itu karakter yang ada pada orang-orang Yahud. Maka terus-menerus mereka akan mendapatkan kehinaan, kecuali kalau mereka mau menetapi janji dari Allah dan dari manusia. Maka orang-orang Yahud gak akan mendapatkan keamanan dalam urusan dunianya, kecuali mereka harus di bawah hukum kaum muslimin, di bawah perjanjian kaum muslimin. Diambil upeti dari mereka, dan dengan itu berarti mereka hidup dalam keadaan rendah di dunianya. Atau kalau tidak demikian, mereka memilih bersikiras di atas kekufuran dan penentangan mereka terhadap kaum mukminin, pemerintah kaum muslimin, maka dengan itu mereka akan kembali dengan membawa murka dari Allah. Kemudian akan ditimpakan pada mereka tadi masykanah, kerendahan secara dohir, selain kerendahan secara batin, karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah yang diturunkan pada Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana ayat-ayat yang Allah turunkan pada Nabi kita Muhammad itu mengharuskan bagi mereka untuk iman dan yakin. Namun mereka memilih jalan kekufuran karena apa? Bagian wa inadan, karena kedoliman, dan karena memang karakter membangkang yang ada pada orang-orang Yahud. Sudah lalu penafsiran di awal surah Al-Baqarah bagaimana pembangkangan orang-orang Yahud. Karena sebab itu mereka mendapatkan kehinaan, dan juga karena mereka lancang berani membunuh nabi-nabi mereka dengan tanpa hak. Beberapa nabi dibunuh oleh orang-orang Yahud. Maka tidaklah setelah kelancangan yang demikian keras, kejahatan yang demikian besar, pembunuhan dan lain sebagainya, karena kemaksiatan yang mereka lakukan, maka yang demikian itu berbuah kepada kehinaan dan kerendahan bagi mereka secara dohir maupun secara batin. Maka ini peringatan bagi umat ini, jangan sampai menempuh jalannya orang-orang Yahud. Jangan sampai apa yang menimpa mereka kemudian akan menimpa kita ketika kita menempuh jalan mereka. Ini peringatan keras bagi segenap kaum muslimin, agar kita tidak mengikuti karakter orang-orang Yahud. Allah jelaskan dalam ayat yang berikutnya, laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana al-laili wahum yasjudun. Mereka di antara orang-orang Yahud tentunya tidak semuanya itu karakternya sama. Ada sebagian dari ahli kitab itu sekelompok orang yang mereka itu senantiasa berdiri membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam, dan mereka dalam keadaan senantiasa sujud. Kata Suyuti rahimahullah, laisu ay ahlul kitab sawaan ay mustawin, min ahlil kitab ummatun qa'imah ay mustaqimah thabitah alal haqq Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu ashabih, yatluna ayatillah ana al-lail ay fi sa'atih wa hum yasjuduna ay yusalluna halun. Maka ahli kitab itu sendiri enggak sama. Laisu sawa'in, laisu mustawin. Enggak sama. Sebagian kecil di antara ahli kitab ada sekelompok orang yang mereka itu teguh istiqomah di atas kebenaran. Contohnya siapa? Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Mereka membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam. Fi sa'atihi, di sebagian waktu malam. Terutama di waktu yang afdal, waktu sahur seperti ke malam terakhir. Wa hum yasjudun, dan mereka juga dalam keadaan sujud, artinya salat. Maka dengan itu keluar dari kehinaan yang ditimpakan oleh Allah secara umum kepada ahlul kitab dengan mau beriman. Artinya dengan mau memegangi hablum minallah. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mengajak pada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar. Mereka bersegera dalam menjalankan ragam-ragam kebajikan. Dan mereka termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Kata Suyuti, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusarri'una fil khairat wa ulaika al mausufuna bima dzakara Allah minas salihin wa minhum man laisa kadzalik wa laisa minas salihin. Ahli kitab yang mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir, mengajak pada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, bersegera menyambut amal-amal kebajikan, mereka termasuk orang-orang yang saleh. Artinya orang-orang yang disifati oleh Allah dengan sifat yang tadi disebutkan, beriman dengan Allah dan hari akhir, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka termasuk orang-orang saleh. Sehingga di antara mereka ada yang tidak demikian. Artinya bukan termasuk orang-orang yang saleh kalau tidak ada karakter iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, enggak ada upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu bukan orang-orang yang saleh. Insyaallah penjelasan ayat ini kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.